السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، الحمد لله segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah mudahkan kita melanjutkan majelis kita yang membahas kitab At-Tafsir Muyassar juz yang ke-11, dan insyaallah pada pagi hari ini kita akan lanjutkan pembacaan dari surah Yunus ayat 103. Nah, silakan baca Bu Fatimah. أحسن الله إليكم سيدي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. Kemudian kami selamatkan para rasul kami dan orang-orang yang beriman. Begitu juga kewajiban atas kami menyelamatkan orang-orang beriman. Summa harfu atfin nunajji fi'lun mudhari'un fi'lun mudhari'un fa'ilnya nahnu say, mustatir. Naam, betul. Rusula maf'ulun bih na mudhafun ilaih alwaw harfu atfin alladzina isim mausul orang-orang yang maktub ya, maktub amanu fi'lun madin alwaw sebagai fa'il kadzalika jar wa majrur haqqan itu ya haqqan berarti ini set hal ya ini maful mutlak aja maful mutlak alaina jar wa majrur nunji fi'lun fi'lu amrin ya set fi'il mudhari. Eh, fi'il mudhari. Man, fi'il mudhari. Ianya kemana, Sat? Ianya dibuang. Oh, ianya mahzab, Sat. Al-mu'minina maf'ulun bih. Tafsirnya 103 afan. Thumma nunajji rusulana walladzina amanu ma'ahum wa kama najjaina ulaika nunajjika ayyuhar rasulu wa man amana bika tafaddalan minna tafaddalan minna wa rahmatan. Kemudian kami selamatkan para rasul kami dan orang-orang beriman bersama mereka, dan kami selamatkan wakama itu sebagaimana sebagaimana kami menyelamatkan orang-orang nunaj yang kami selamatkan engkau, begitu juga kami selamatkan engkau. Nah, sebagaimana kami menyelamatkan mereka, kami pun menyelamatkan engkau, wahai Rasul. Bagaimana kami menyelamatkan mereka, kami pun menyelamatkan engkau, wahai Rasul, dan orang yang beriman kepadamu, karunia dan karunia. Ya, karunia dari kami, dan rahmat dari kami. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa iyyakum ya ustazi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. Kemudian kami selamatkan rasul-rasul kami dan orang-orang beriman. Demikianlah sudah menjadi keharusan bagi kami menyelamatkan ya orang-orang yang beriman. Ini masih ada kaitannya dengan ayat sebelumnya bahwa orang-orang kafir, biasanya mereka menantang agar diturunkan adab bagi mereka. Karena mereka enggak percaya dengan adanya adab dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebelumnya dikatakan fa tadiru inni ma'akum minal muntadirin. Maka silakan tunggulah. Sesungguhnya aku pun bersama kalian termasuk orang yang menunggu. Bedanya apa? Kalau orang beriman menunggu ya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, menunggu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, sementara orang kafir mereka menunggu adab dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, silakan dibaca Bu Kurniati. Tayyib Ustaz. Assalamualaikum. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul ya ayyuhan nasu in kuntum fi syakkim min dini fala a'budu alladhina ta'buduna min dunillah فَلَا أَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ أَعْبُدُ اللَّهَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. Wahai, katakanlah, wahai Rasul, wahai manusia, jika kalian dalam keraguan di dalam agamaku, dalam agamaku, maka tidaklah aku menyembah mereka yang kalian sembah dari selain Allah. Akan tetapi aku menyembah Allah yang mewafatkan kalian, dan aku diperintahkan agar aku termasuk orang-orang yang beriman. Qul fi'il amr, fa'ilnya anta, ya harfu nida, ayu munada, ha harfu tanbih, annasu badal dari ayu, in harfu syartin wa jazmin, kun fi'il madi. Ini rasanya fi'il madi, jadi enggak. Oh iya deh, enggak usah disebut jazmnya ya. In harfu syartin, kun fi'il madi nakis, fi'il madi nakis dengan tum sebagai isim kana, fi syakim jarwa majrur, sebagai khobar ya, khobar dari kana, min dini jarwa majrur dengan ya mutakalim sebagai mudhofun ilai yang dimahzuf ya. Mahzuf. Eh, kan ya dibuang, maksudnya dibuang. Yang mutakalim yang dibuang. Enggak dibuang. Ada deng ya? Ya. Ini ada, ya, min dini ya. Tulisannya aja. Ya, taib. Min dini dengan yang mutakalim sebagai mudhofun ilai dari dini ya. Alfa'u harfu jawab. La ini harfu nafiin, a'budu fi'il mudhari dengan fa'ilnya domir mustatir ana. Hamzah itu sebagai fa'il ya. Alladzina isim mausul sebagai maf'ulun bih, ta'buduna fi'il mudhari, alwaw sebagai fa'il, min dini jarwa majrur, duni. Allah min duni jarwa majrur, Allah lafzu jalalah mudhafun ilai, alwaw harfu atin, lakin harfu istidrak, a'budu fi'il mudhari dengan fa'ilnya domir mustatir ana, hamzah itu sebagai fa'il ya, alhamzah itu sebagai fa'il, Allah ya, nah, udah dibilang ana, apain lagi bilang Pak? Oh ya, ana Allah lafzu jalalah maf'ulun bih, alladhi isi mausul na'at ya, Ustaz. Na'at ya tawaffa fi'il mudhari fa'ilnya domir mustatir huwa ya'udu Allah kum maf'ulun bih. Al-wawu harfu atin, umir tu fi'il madi majuhul, tu sebagai na'ibul fa'il. An harfu nasbin, akuna fi'il mudhari nakis mansubun bi'an. Ini aku nak ini fa'il ya, isim kananya ana ya. Fa'ilnya domir mustatir ana, minal mu'minina jarwa majrur. Akhirnya ya, tadi berapa sih yang 104 ya? Qul ayyuhar rasulu liha ula innasi in kuntum fi syakkin min sihhati dinil ladzi. Kata Ustaz betul. Iya, da'autukum. Alladhi da'awatukum apa da'autukum? Da'autukum fil madi. Oh iya fil madi. Da'autukum ilai wa huwal islamu wa min sabati wastiqamati alai. Betul mah dia aja. Istiqamah. Di tanwin ini. Oh iya apa ini dayanya? Kan ada yang mutakalimnya, ada mudhafun ilai. Wastiqamati alai. Watarjuna tahwili anhu fa inni la a'budu fi halin minal ahwali ahadan minal ladhina ta'budunahum mimma takhadhtum minal asnami wal authani walakin a'budullaha wahdahu alladhi yumitukum wa yuqbidu arwah wa yaqbidu. Oh, wa yaq ya, bukan lazim ya, ujarot ya. Wa yaqbidu arwahakum. Wa umirtu an akuna minal musaddiqina bihil amilina bisyar'ihi. Katakanlah wahai Rasul kepada manusia, jika kalian dalam keraguan tentang kebenaran agamaku yang aku serukan kepada kalian untuk menuju Allah, yaitu agama Islam. Dan dari keteguhanku dan keistiqomahanku kepadanya. Betul, Ustaz? Betul-betul. Kalian berharap aku beralih darinya. Sesungguhnya aku tidaklah menyembah pada satu keadaan apapun dari keadaan-keadaan yang kalian sembah, dari apa yang kalian anggap sebagai sesembahan dari patung-patung dan berhala-berhala. Akan tetapi aku hanya menyembah Allah semata, yang Dia mematikan kalian dan mencabut arwah-arwah kalian. Dan aku diperintahkan agar aku termasuk orang-orang yang membenarkannya, yang membenarkan Allah, dan orang-orang yang mengerjakan sesuai syariatnya. Nah, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Fika barakallahu wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي شَكٍّ مِّن دِينِي فَلَا أَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ فَلَا أَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ أَعْبُدُ اللَّهَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. Katakanlah wahai manusia, katakanlah wahai Rasulullah kepada manusia, wahai manusia, jika kalian berada dalam keraguan tentang agamaku, maka aku tidaklah menyembah yang kalian sembah dari selain Allah. Tetapi aku hanya menyembah pada Allah yang mewafatkan kalian. Wa umir tuan aku naminal mu'minin, dan aku diperintahkan agar aku termasuk orang yang beriman. Jadi Rasulullah SAW tetap teguh di atas tauhid. Ya, dan itulah inti dakwah para rasul. Menyuruh manusia agar mereka istiqamah di atas tauhid, menjauhi yang namanya kesyirikan, yaitu menyekutukan Allah dengan apapun ya dari selain Allah Subhanahu wa taala. Nah. Ya, silakan baca Pak Edi. Nah, Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa an aqim wajhaka lid-dini hanifan wa la takunanna minal musyrikin. Dan aku telah diperintah hendaklah menghadapkan wajahmu kepada agama yang lurus, dan janganlah kamu menjadi orang-orang yang musyrik. Al-wawu harfu istifnaf an harfu masdariya akim fi'il amar fa'ilnya anta, wajaha maf'ul bi ka mudhof ilai lidini jar majrur hanifan hal alawu harfu adfin La nafiya taku nana fiil mundorek nakis. Mabni dia, karena mabni minal musyrikina jar majrur, minal musyrikina jar majrur sebagai khobar takun. Nah, tafsirnya 105. Wa an akim ayyuha rasulu nafsaka ala dinil islami mustaqiman alaihi ghoiro ma'ilin anhu ila yahudiyati wala nasroniyati wala ibadata ghoirohu wala takunanna mimai yusriku fi ibadati rabbihil alihata wal andada wa takuna minal halakina wa halikin minal halikin wa hada wa in kana khitaban lirusuli fa innahu muwajjahun li umumil ummati. dan hendaklah kamu hendaklah engkau wahai Rasul menegakkan menghadapkan wajahmu kepada agama Islam yang lurus dan tidak berpaling darinya kepada aliran Yahudi dan Nasrani dan apa-apa yang dan tidak menyembah selainnya dan janganlah kalian menjadi orang-orang musyrik di dalam beribadah kepada Allah secara keilahian dan ataupun tandingan-tandingan ataupun tandingan-tandingan agar kalian bukan tidak menjadi orang-orang yang dibinasakan dan ini adalah sekalipun ini adalah khitab untuk Rasul tetapi sesungguhnya adalah untuk umat keseluruhan. Khitab itu ini ya apa namanya arah pembicaraannya kan asalnya untuk Rasul. Arah pembicaraannya untuk Rasul tapi sesungguhnya adalah ditujukan untuk umat secara keseluruhan. Nah, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa iyyakum ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa an aqim wajhaka lid-dini hanifan wa la takunanna minal musyrikin. Dan agar engkau menghadapkan wajahmu ya menuju agama hanifan secara lurus, artinya istiqamah, enggak condong ke Yahudi, tidak pula ke Nasrani, tidak pula ya ke arah orang-orang musyrik. Jadi seorang muslim itu harus istiqamah di atas tauhid. Wala takunanna minal musyrikin dan janganlah engkau menjadi orang-orang musyrik ya orang-orang mengikuti Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bu Herin ceritakan mau baca ya. Ya silakan Bu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruk. فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ. Dan jangan engkau menyembah sesuatu yang tidak memberi manfaat dan tidak pula memberi bencana kepadamu selain Allah. Sebab jika engkau lakukan yang demikian, maka sesungguhnya engkau termasuk orang-orang zalim. Al-wawu harfu istifnaf lam la nahi tada'u fi'il mudhari majzum fa'ilnya anta oh majzum ya ustaz iya dia huruf lagi dibuang kan asalnya tada'u ada wawunya nam min duni jar majrur allahi lafzul jalalah sebagai mudhaf ilai ma maf'ul bih la nafi yang fa'aka fi'il mudhari fa'ilnya domir mustatir huwa al-kafu maf'ul bi wa harfu atfin lam harfu nafi yaduruk fil mudhari domir mustatir huwa al-kafu maf'ul bi fa harfu atfin in harfu syarat fa'alta fa harfu jawab enggak lah itu fa'alta fil madi. Fil madi. Domirnya anta ya. Fa'innaka taknya. Yang ya, fi'ilnya ta. Fa'innaka harfu jawab yang fa-nya ya Ustaz fa-nya ya. Ya harfu jawab betul. Ya. Inna isim inna al-kaf sebagai inna harfu taukid kaf baru isim inna inna harfu taukid tegang Ustaz iya yeah, iya yeah. Al-kaf isim innanya izan zarab syartiyah minaz zalimin jar majrur tafsirnya wala tad'u ayyuhar rasulu min dunillahi syai'an minal awthani wal ausnami li'annaha la tanfa'u wala tadurru fa in fa'alta dhalika wa da'awtuha min dunillahi fa innaka idzam minal musyrikin billahi Wada'autaha. Wada'autaha min dunillahi fa innaka idam minal musyrikin billahi dzalimina li anfusihim bisyirki wal ma'siyati wa hadza in kana khitaban li rasuli sallallahu alaihi wasallam fa innahu muwajjahu li umumil ummati. Dan janganlah engkau, wahai Rasul, berdoa kepada apapun selain Allah, yaitu berhala dan patung. Karena semua itu tidak mampu memberikan manfaat atau mudarat. Apabila engkau melakukannya dan berdoa kepada selain Allah, maka engkau termasuk orang musyrik yang menzalimi diri sendiri dengan perbuatan syirik dan dosa. Meskipun ayat ini berbicara kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi maksudnya untuk seluruh umat beliau. Nah, barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa la tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadhurruk. فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ. Dan janganlah kalian berdoa, beribadah kepada selain Allah, sesuatu yang tidak bisa memberikan manfaat, tidak pula mudarat. Maka jika engkau melakukan yang demikian, maka sesungguhnya engkau termasuk orang-orang yang zalim. Jadi berbuat kesyirikan, itu adalah perbuatan yang zalim, bahkan bentuk kezaliman yang paling besar. Ya. Karena itu berkaitan dengan hak Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi yang disembah itu sesuatu yang tidak bisa memberikan manfaat, tidak pula mudarat. Jadi untuk apa menyembah sesuatu yang jangankan memberikan manfaat dan mudarat kepada orang lain. Bahkan menjaga diri sendiri dari manusia aja gak bisa. Ya, patung-patung itu kan kalau kita hancurnya hancur ya. Gak bisa menjaga dirinya dari manusia. Jadi ngapain beribadah kepada sesuatu yang tidak ada manfaatnya, tidak pula memberikan mudarat. Atau tidak bisa menolak mudarat. Nah, baca umum mikir. Nah, Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa iyyam sastallahu bidurrin fala kashifa lahu illahu. Wa iyuridka bikhairin fala radda likadlih yusibu bihi man yasha'u min ibadih wa huwal ghafurur rahim. Dan jika Allah menimpakan suatu bencana, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Ia. Dan jika Ia menghendaki bagimu kebaikan, maka tidak ada yang dapat menolak karunia-Nya. Ia memberikan kebaikan karunia itu kepada yang Ia kehendaki dari hamba-hambanya. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Al-wawu harfu akin in harfu syartin yamstas fi'il mudhari majazumun bi'in. Al-kafu mafudun bih Allahu lahul jalalah sebagai fa'il. Bidurrin jar majrur. Al-fa'u harfu jawab. La harfu nafjin kashifah. La itu berarti nafiyatun lil jinsi ya? Oh ya. La harfu nafiyatun lil jinsi kashifah isim la. Lahu jar majrurnya sebagai khabarnya Ustaz. Iya betul. Illa ada tu hasrin ya Ustaz. Istisna mulgoh. Kalau mulgoh ntar huwa jadi apa? Badal dari Allah bukan? Dia badal aja ini. Oh iya. Huwanya badal Ustaz. Gimana? Huwanya badal ke Allah kan? Iya betul. Iya. Al-wawu harfu atin in harfu syartin yurid fi'il mudhari majzum bi'in al-kafu maf'ulun bih bi khairin jar majrur. Alfa'u harfu jawab la harfu nafiah li jinsi lagi Ustaz. Lihat setelahnya mabni enggak? Mabni kan berarti ya benar. Pokoknya kalau setelah la ada yang nggak ada tanwinnya itu bisa jadi lainnya la nafil jins ya. Nah, lanjut. Jadi roda ini isim la fi fa'lihi jar majrur sebagai khabar la. Yusibu fi'il mudhari fa'ilnya dhamir mustatir huwa bihi jar majrur man isim mausul sebagai maf'ulun bih yasha'u fi'il mudhari fa'ilnya dhamir mustatir huwa min ibadi jar majrur alha'u mudhafun ilaih alwawu apa Ustaz ini? Hal ya Ustaz? Apa atin? Huruf istinaf aja. Al-Wawu istinaf. Yes, dua, yes. Mubtada al-Ghafuru khobar ar-Rahimu khobar. Wa iyusibakallahu ayuhar rasulu bisyiddatin. Apa-apa kok, bentar. Lihat. Wa iyusibakallahu ayuhar rasulu bisyiddatin au bala'in. Fala kashifa lidhalika illa huwa jalla wa ala. Wa ayyuridaka birokhoin au ni'matin. Betul Ustaz? Betul. Birokhoin au ni'matin layam na'hu. Ya. Lam yam na'hu. Layam na'hu anka ahadun. Yusibu Allahu azza wa jalla bisra'i wa dharra'i mayyasha'u min ibadihi wa huwa al-ghafuru lidunubi man taba ar-rahimu biman amana bihi wa ata'ahu. Dan jika Allah menimpakan gimana sebentar, wahai Rasul, jika Allah menimpakan kesulitan atau bala, maka tidak ada yang bala bencana ya. Jika ya. Allah menimpakan kesulitan dan bencana, maka tidak ada yang dapat menghilangkan hal tersebut kecuali Allah yang maha mulia dan maha tinggi. Dan jika Allah menghendaki dengan kekayaan. Roh itu kelapangan, lawannya syidda. Dan jika Allah menghendaki dengan kelapangan dan kenikmatan, maka tidak ada yang dapat menahannya seorang pun. Allah yang maha mulia dan maha mulia. Azza wa Jalla maha mulia. Perkasa dan maha mulia. Perkasa dan mulia. Allah yang maha perkasa dan maha mulia memberikan kebahagiaan dan kesusahan kepada siapa yang ia kehendaki dari hambanya. Dia Allah maha pengampun bagi dosa-dosa bagi orang-orang yang bertobat dan maha pengasih kepada orang-orang yang beriman kepadanya dan taat kepadanya. Demikian Ustaz. Ya, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa fiik barakallahu wa jazakallahu khairan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. Dan jika Allah menimpakan kesusahan kepadamu, maka tidak ada seorang pun yang mampu menyingkapnya kecuali ia. Dan jika Allah menghendaki kebaikan untukmu, maka tidak ada yang mampu menolaknya, yang mampu menolak lifadli, karunianya. Yusibu bihi man yasha'u min ibadi. Allah menimpakan ya, kepada siapa saja yang Allah kehendaki dari para hambanya. Ada yang diberikan kesusahan, ada yang diberikan kemudahan, ada yang diberikan nikmat, ada yang diberikan adab. Wa huwal ghafurur rahim, dan dialah Allah maha mengampuni lagi maha pengasih. Nah, kita lanjutkan. Baca Bu Dahlis. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ya ayyuhan nas qad ja'akumul haqqu mir rabbikum faman ihtada fa innama yahtadi li nafsihi wa man dhalla fa innama yadhillu 'alayha wa ma ana 'alaykum biwakil. Katakanlah wahai Rasul pada wahai manusia, sesungguhnya telah datang kebenaran pada kalian dari Tuhan kalian, dan siapa yang mendapat petunjuk maka sesungguhnya itu adalah petunjuk bagi dirinya sendiri, dan siapa yang Allah sesatkan maka sungguh hanyalah ia menyesatkan dirinya sendiri, dan aku bukanlah penjaga terhadap kalian, gitu Ustaz. Kul harfu kul fi'il amr, ya harfu nida, ayu munada, ha harfu tanbi, annasu badal dari ayu, qad harfu tahkikin, ja'a fi'il madi, kum mafulun bi, al-haqku fa'ilhu, fa'ilnya, mirrabbi jarra majrur, kum mudafun ilaihi, fa alfa'u harfu atfin, man isim syarat sebagai mubtada, ihtada fi'il madi sebagai khabar. Ustaz ya, Ustaz, mana Ustaznya? Ustaz apa ya, Ustaz ini masih mati ya? Itu ihtada itu silahnya kan, man itu apa namanya, jadi jangan bilang khabarnya. Khabarnya ini nih, fa'in namanya terjadi nafsi. Oh gitu. Tapi dia fi'il madi Ustaz ya? Fi'il madi benar. Fi'il madi. Alfa'u harfu arfin, in nama adatu hasrin, yah tadi fi'il mudari, di nafsi jarum majur, alha'u mudafun ilaihi. Jumlah dari fa'in nama yah tadi li nafsi, sebagai khabar dari man. Al-wawu harfu arfin, man isim syarat sebagai mubtada, dolla fi'il madi, alfa'u harfu arfin, innama hadatu asrin, yadillu fi'il mudari, alaiha jarwa majrur. Jumlah fa'in nama yadillu alaiha sebagai khobar dari man. Al-wawu harfu arfin, ma harfu nafin, ana mubtada, alaikum jarwa majrur, biwakil jarwa majrur sebagai khobar. Itu Ustaz. Iya betul. 108. Kul ayuhar rasulu liha ula innasi. Korja akum rasulullahi bi Qur'anin lazi fihi bayanun. Bayanun misalnya. Bayanun ini kan mudof dia. Enggak boleh tanwin. Bayanun. Bayanu hidayatukum. Hidayatikum. Mudof pilih. Hidayatukum ya. Bayanu hidayatukum. Pamanih tada bihudiyallahu. Bihudiyah apaan? Bihadi. Oh, bihadiyallahi. Terus bihadiyallahi. Oh, bihadiyallahi. Fa innama tamarotu amaluhu. Amalihi. Tamarotu amalihi. Roji'atu ilaihi. Anuin. Khabar ini. Roji'atun ilaihi. Khabarnya. Wa manin harofa anil haqqi wa asarra ala dolali fa innama dolaluhu wa dororuhu ala nafsihi wa ma'ana muwakkalun. Ma'ana muwakkalun bikum hatta takunu mu'minina innama ana rasulun muballighukum ma ursiltu bihi. Innama ana rasulun muballigun uballighukum ma ursiltu bihi. Muballighun khabarnya ya. Maaf, khabar kedua ya betul. Katakanlah wahai rasul kepada manusia, rasul telah datang membawa Al-Qur'an kepada kalian. Yang di dalamnya terdapat penjelasan dan petunjuk untuk kalian. Maka siapa yang mendapat petunjuk Allah, maka sesungguhnya buah dari amalnya. Sesungguhnya hanyalah itu buah dari amalnya. Dia ya, akan kembali kepadanya. Buah dari amalnya hanyalah kembali kepadanya. Jadi ngertiin namanya di belakang aja. Oh, dan sungguh itu ada amal dari amalnya yang hanyalah akan kembali kepadanya. Dan siapa yang menyimpang dari kebenaran dan bersiteguh atas kesesatan, sesungguhnya kesesatannya dan kemudaratannya adalah untuk dirinya sendiri. Dan tidaklah aku diserahi diserahi urusan kalian. Sampai kalian beriman. Kalian sampai kalian menjadi orang beriman. Sungguh hanyalah Rasul orang adalah seorang Rasul yang menyampaikan aku menyampaikan kepada kalian apa yang aku kirim. Anak Ustaz. Aku hanyalah menyampaikan apa yang di apa namanya perintahkan kepada. Ini Rasul banyak berkata Ustaz ya. Katakanlah Rasul itu aku hanyalah menyampaikan apa yang disampaikan yang apa yang diutus kepadaku gitu, apa yang disampaikan kepadaku. Amin. Ya, jazakallahu khairan. Afika barakallahu jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul ya ayyuhan nasu qad ja'akumul haqqu mir rabbikum. Faman ihtada fa innama yahtadi li nafsihi. وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ. Katakanlah wahai Rasulullah, wahai manusia, sungguh telah datang kepada kalian kebenaran dari Rabb kalian. Maka siapa saja yang mendapatkan petunjuk, maka sesungguhnya petunjuknya itu untuk dirinya sendiri. Artinya kalau Allah memberikan petunjuk kepada seorang untuk beramal soleh, maka pahala dari amalan salihnya kembali untuk dirinya sendiri. Wa ma dhalla fa inna ma yadullu 'alaiha. Dan siapa yang sesat maka kesesatannya itu juga hanya akan kembali kepadanya. Artinya akibat buruk dari kesesatan yang dilakukan hanya akan kembali kepada dirinya sendiri, akan merugikan dirinya sendiri. Wa ma ana 'alaikum biwakil. Dan aku tidak dibebani ya atas kalian. Maksudnya tugas seorang rasul hanyalah menyampaikannya. Innamana rasulun mubalighukum ma ursiltu bihi. Sesungguhnya aku hanyalah seorang rasul yang tugasnya adalah menyampaikan. Aku menyampaikan apa-apa yang diberikan kepadaku. Artinya rasul itu tugasnya hanyalah menyampaikan. Adapun hidayah milik Allah Subhanahu wa taala. Seorang rasul itu tidak dibebani untuk memastikan semua umatnya beriman. Ya karena sampai hari kiamat akan terus ada orang-orang yang beriman dan akan terus ada orang-orang yang kafir. Ya. Nah, baca. Umida baca. Nah, Ustaz. A'udhu billahi minas syaitonir rajim. Wattabi mayuha ilaika wasbir hatta yahkumallah. Wahuwa khairul hakimin. Dan ikutilah apa yang diwahyukan kepadamu dan bersabarlah sehingga Allah memberikan keputusan dan dialah sebaik-baiknya pemberi keputusan, sebaik-baiknya hakim. Al-waw harfu atfin ittabi fi'lu amrin ma maf'ulun bih. Yuha fi'lun mudori'un, fa'ilnya domir mustatir huwa, ilaika jarwa majrur, alwaw harfu atfin, isbir fi'lu amrin, fa'ilnya anta, harfu nasbin ya Ustaz. Yahkuma, fi'lun mudori'un mansubun bi hatta awahu sebagai fa'il. Al-wawu harfu atfin huwa mubtada khairu khobar al-hakimin mudofun ilaih. Kemudian apa Ustaz? Ininya? Iya, nyari itu masker. Apa nih? Ada suaranya bocor. Apa baru gue? Lanjut dulu, Mamida. Wattabi ayyuhar rasulu wahya wahil ladhi yuhihi ilaika fa'mal bihi wasbir ala ta'atillahi ta'ala wa an maksiyatihi wa ala ada min ada kafi tabliyari risalatihi hatta ya'diyawahu fihum wa fika amrohu wa huwa azza wa jalla khairul hakimina fa inna hukmahu mustamilun alal adlit tammi. Ikutilah wahai Rasul wahyu dari Allah yang dia mewahyukannya kepadamu, maka laksanakanlah mengikutinya, dan bersabarlah atas ketaatan kepada Allah Ta'ala dan dari kemaksiatan kepadanya dan atas penentangan dari ada itu gangguan ya? Oh, gangguan. Atas gangguan dari gangguan kepadamu, orang yang mengganggumu dalam tabligh ya Ustaz. Menyampaikan risalahnya. Menyampaikan. Dalam menyampaikan risalahnya. Sehingga Allah menentukan keputusannya kepada mereka dan kepadamu. Dan dia, Allah Azza wa Jalla, sebaik-baiknya pemberi keputusan. Maka sesungguhnya hukumnya mencakup atas keadilan yang sempurna. Demikian. Amin. Ya, barakallahu fiik wa jazakillahu khaira. Wa fika barakallahu ustaz wa iyyakum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wattabi' ma yuha ilaika wasbir hatta yahkumallah wa huwa khairul hakimin. Dan ikutilah apa yang diwahyukan kepadamu dan bersabarlah sampai Allah menetapkan. Dan dialah Allah sebaik-baik pemberi ketetapan, sebaik-baik pemberi hukuman. Ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar Rasulullah ya mengikuti apa yang diwahyukan. Kemudian bersabar ya atas gangguan yang diberikan oleh orang-orang yang menghalangi dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hatta yahkumallah, sampai Allah yang memberikan ketetapan. Dan Allah adalah sebaik-baik pemberi ketetapan. Naam ya, alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimus salihat. Selesai surah Yunus. Naam ya. Kita lanjutkan, karena dengan ayat 5 ini berarti selesai juz 11 ya. Baik. Baca. Bu Nurul ya baca. Naam Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألف لام را كتاب yang diturunkan kitab yang hukimat iya kitab yang ayatnya penuh dengan hikmah gitu aja kitab yang ayatnya penuh dengan hikmah kemudian terperinci dari sisi yang maha bijaksana dan maha teliti. Alif lam ra enggak di-irob ya? Iya, Mbak. Kitabun mubtada uhkimat kabarnya. Ntar dulu, itu jumlahnya yang kabarnya. Uhkimat fil madhi. Oh, ya. Uka, ya. Uka, ayatuku ini sifat fa'il ya. Naibul fa'il dari kawan adik kitabun tadi. Kemudian al-ha'u mudhufun ilaih. Suma kuatwin fusilat fi'il madi fa'ilnya mustasir ya? Fusilat ya. Baliknya ke ayat tuh kan lagi ngomongin ayat kan? Iya. Mil lajun jar majrur hakimin isim majrur khabirin nad dari hakimin banyak. bukan, ini kedua kabar ini miladun apa? Majelis pertama, majelis kedua, bukan? Gimana jadinya itu? Ya, hakim ini sifat. Miladun dari kan, sisi yang maha bijaksana dan maha mengetahui, ya kan? Berarti jadi apa itu? Ini mudah menilai. Kalau ladun itu kan dia sama kayak zorob yang lain ya. Jadi hakim itu mudah menilai. Ya mudah menilai, dua-duanya mudah menilai. Ya, apa yang satunya ya. Ini? Atau boleh badal juga boleh, kalau biarin. Saya baca tulisannya. Ya. Alif lam ra sabaqal kalimi alamu sabaqal kalamu alal harfi alal hurufi muqatta'atu muqatta'ati fi awal suratul baqarati. Ini belum selesai Bu, ada kita Bu. Oh, ini yang diterjemahkan di atasnya itu enggak usah. Oh, iya, belum kan ya. Selesai. Hadzal kitab. Iya, betul. Hadzal kitabul ladzi anzalahu Allahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hukimat ayatuhu minal khalali wal batili summa yubayyinat summa buyinat amri. Ayatnya. Summa buyinat bil amri. Oh iya. Summa buyinat bil amri wan nahi wal bayani halal al halali wal harami min indillahi al hakimu bitadbiril umuri al khabiri al khabiru bima tu awalu ilaihi awal ibah awal kibahu awal sholat lazim ya Allah ini ya Allah ya. Didahulukan kitab ini dengan huruf-huruf yang terputus seperti pada awal surat Al-Baqarah. Kitab ini adalah kitab yang diturunkan Allah kepada Muhammad dan Muhammadin sallallahu alaihi wasallam hukimat ayat-ayatnya dari yang ya, yang baik dan yang batal. Ayat-ayatnya disusun rapi dari khalal itu apa kekosongan ya. Penyimpangan. Khalal itu penyimpangan. Jadi, dan kebatilan. Tidak mengandung ke penyimpangan dan kebatilan. Penyimpangan dan kebatilan. Kemudian dijelaskan dengan perintah dan larangan tentang menjelaskan tentang yang halal dan yang haram dari sisi Allah yang maha bijaksana yang menjelaskan dalam mengatur urusan-urusan yang maha teliti terhadap awalnya kamu pemulaan ya apa yang dijelaskan tentang hukuman-hukumannya. Awalnya ini takwil itu kan dari takwil ya tafsir ya. Takwil dari Pak hukuman-hukumannya gitu. Awal ya, nah. Hukuman. Iya, nah. Ya barakallahu wa jazakallahu khairan. Wa fik jazakallahu khairan ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألف لام راء Al-Quran adalah kitab yang ayat-ayatnya bijaksana atau disusun rapi. Summa fussilat, kemudian dijelaskan kandungannya dari yang halal yang haram, mana yang hak, mana yang batil, mana perintah, mana larangan. Min ladun hakimin khabir, Al-Quran dari sisi yang maha bijaksana dan maha mengetahui atau maha teliti. Nah, lanjut. Bu Lisan mau baca? Ayat Ustaz. Ya, fadhali. Ayat kedua Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ala ta'budu illallah. Jangan ala, alla. Ala ta'budu illallah. Innani. Innani lakum minhu nadhirun wa basir. Agar tidak. Ini hanya agar tidak, Ustaz. Iya, agar kalian tidak agar menyembah. Agar kalian tidak menyembah kecuali Allah. Sesungguhnya aku bagi kalian di antara di daripadanya. Daripadanya merupakan pemberi peringatan dan pembawa kabar gembira. Nah, Allah hanya hanya harfu nasbin, Ustaz. Gimana gimana? An itu Allah tuh annya harfu masdariin, la-nya nanya. A-nya harfu masdariin, la-nya harfu nafi. Nahia itu bukan nafi. Nahia. Nahia, Ustaz. Nahia ta'budu fi'ul mudhari. Mudhari majzumun ya. Fi'ul mudhari majzumun bi al Ustaz. Majzumun aja bil nahia. Bila nahia. Fi'il mudhari majzumun bila nahia. Wawu sebagai fa'il. Nah. Illa adatul istinaf. Mulgo. Allah. Nah. Allah. Allah sebagai. Lafzul jalalah sebagai maf'ul bi. Maf'ulun bi. Innani. Ini inna sama ni gitu. Ya, inna akutaukidin wa nasbin. Akutaukid wa nasbin. Nunnya namanya nun wiko ya. Nun wiko ya. Sebagai isim. Gak usah. Ya-nya yang isimnya mah. Ya-nya ya mutakalim, Ustaz. Ya betul. Ya mutakalim sebagai isim inna. Lakum jarwa majrur. Minhu jarwa majrur. Nadhirum nadhirun khobar inna. Wabashirun namanya huruf atok. Wa basirun wa-nya huruf at harfu atfin basirun maktuf nadirun Ustaz. Naam. Wa inzalul Qur'ani wa bayanu kamihi watafsiluha wa ihkamuha li ajalin alla ta'budu illallaha wahdahu la syarika lahu innani lakum ayyuhan nasu min indillahi min indillahi nadirun yunzirukum iqobahu wabashirun yubashirukum bisawabihi. Menurunkan Al-Quran. Al-Quran diturunkan gitu, Ustaz. Dan Allah telah menurunkan Al-Quran. Enggak ada telahnya, Bu. Dan menurunkan Al-Quran dan menjelaskan hukumnya. Dan telah menurunkan Al-Quran dan menjelaskan hukum-hukumnya dan merincinya. Dan merincinya wa dan ikamuha. Iya, menjelaskan hikmah-hikmahnya. Dan menjelaskan hikmah-hikmahnya. Agar kalian tidak menyembah, tidak beribadah kecuali kepada Allah saja. dan tidak menyekutukannya. Dan kalian dan engkau tidak menyekutukannya. Sesungguhnya aku bagi kalian ya para manusia dari sisi Allah sebagai pemberi peringatan, memperingatkan tentang hukuman, memperingatkan kalian tentang hukumannya dan kabar gembira, untuk memberikan kabar gembira kepada kalian dengan pahalanya. Itu Ustaz. Naam ya, betul. Ya, barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alla ta'budu illallah. Innani lakum minhu nadhiru wa basyir. Agar kalian tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah, sesungguhnya aku bagi kalian adalah seorang pemberi peringatan dan juga seorang pemberi kabar gembira. Jadi tugas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Al-Qur'an yang diturunkan kepadanya untuk memberikan perintah kepada manusia agar mereka beribadah hanya kepada Allah. Dan seorang rasul tugasnya adalah nadir, memberikan peringatan tentang hukuman dan adab dari Allah, wa basyir, dan pemberi kabar gembira tentang pahala dan surga dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, baca Bu Azmi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa inistaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi yumatti'kum mata'an hasanan ila ajalin musamma. Wa yu'tiku alladhi fadlin fadlah. Wa in tawallaw fa inni akhafu alaikum adhaba yawmin kabir. Dan agar mereka meminta ampun kepada Rabb mereka, kemudian agar mereka bertaubat kepadanya, dan akan Allah akan memberikan kenikmatan dengan kenikmatan yang baik sampai waktu yang telah ditentukan, dan agar diberikan segala keutamaan dari keutamaan Allah. Dan jika mereka membangkang, sesungguhnya aku takut kepada kalian akan azab yang azab di hari yang besar. Nah. Al-waw harfu atfin, an harfu masdari, istaghfiru fil mudhari, istaghfiru itu fil amar. Fil amar, al-waw sebagai fa'ilnya, rabbakum maf'ulun bih. Tsumma fi'il tsumma harful adfin tubu fi'il amr wal waw sebagai fa'ilnya ilaihi jar wa majrur yumatti fi'il mudhari kum kum fa'ilnya dhamir mustatir kum mudaffun kum maf'ulun bi mata'an maf'ul mutlak. Boleh. Hasanan na'at ila ajalin jarwa majrur musamma na'at wa yu'ti al-waw harfu atfin yu'ti fi'il mudhari majhul. Matup dulu, matup ya. Enggak majhul dia. Dia matup aja, matup ke yumati, makanya dia majzum. Oh iya. Al-waw harfa atfin yu'ti fil mudhari ma'tufun kula maf'ulun bih di mudafun ilaih fadlin mudafun ilaih fadlahu maf'ulun bih. Al-waw harfa atfin in harfu syatin tawallaw fil mudhari majzum. Alfa harfu harfu jawab inni ini harfu harfu tahqiq al ya'u isimnya. Ini itu harfu taukid. Harfu taukid. Harfu taukid al ya isim ina. Akhofu fi'il mad fi'il mudhari fa'ilnya dhamir mustatir ana. Alaikum jar wa majrur jumlahnya sebagai khobar inna. Benar, akhafu itu jumlahnya sebagai khobarnya inna. Al-azabai mafulun mafulun bi yaumin yaumin kabirin mudafun ilaih kabirin na'at. Iya. Iya. Tiga. Was'aluhu. Was'aluhu an yaghfira lakum dhunubakum thumma rji'u ilaihi nadimina yumatti'kum fi dunyakum mata'an hasanan bil hayati thayyibati fiha ila an yuhina ajalakum wa yu'ti kulla dhi fadlin min ilmi wa min ilmin wa amalin jazaan jazaa fadlihi kamilan la la naqsu naqsa la naqsa fihi wa in ta'arradu wa in tu'ridu amma ad'ukum ilaihi fa inni akhsha 'alaikum adzab yawmin shadidin wa huwa yawmil qiyamah wa hadha tahdidun shadidun liman tawalla 'an awamirillahi ta'ala wa kadzdzaba rasulihi. Gimana? Dan hendaknya wa kadzdzaba rasulahu. Nah. Dan hendaklah kalian memohon untuk agar Allah mengampuni kalian atas dosa-dosa kalian. Kemudian kembalilah kepadanya dengan penyesalan. Allah akan memberikan kalian di dunia kalian itu kenikmatan yang baik. Dengan kehidupan yang baik di dalamnya. Sampai kamu menjumpai sampai datang ajal kalian dan memberikan kalian segala keutamaan dari ilmu dan amal sebagai balasan balasan yang sempurna yang tidak ada kekurangan di dalamnya. Dan jika kalian menentang terhadap yang telah diserukan kepada kalian, sesungguhnya aku khawatir akan azab yang sangat di yaumul kiamah. Dan ini adalah ketentuan ancaman yang keras. Barang siapa yang berpaling dari perintah-perintah Allah yang maha tinggi dan mendustai Rasulnya. Nah, barakallahu fiik wa jazakillahu khaira. Barakallahu wa jazakallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa anistaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi yumatti'kum mata'an hasanan ila ajalin musamma wa yu'ti kulladzi fadlin fadlah wa in tawallaw fa inni akhafu 'alaikum 'adzaba yawmin kabir. Dan agar engkau wahai Rasulullah menyeru kepada manusia, istaghfiru rabbakum. Ya, memohon ampunlah kepada Rabb kalian, kemudian bertaubatlah kalian kepadanya. Niscaya Allah akan memberikan kepada kalian kenikmatan yang baik. Ila ajalim musamma, sampai waktu yang telah ditetapkan. Wa yu'ti kulladzi fadlin fadlah. Dan memberikan kepada setiap pemilik anugerahnya. Jadi Allah akan memberikan kebaikan kepada para ahli kebaikan. Wa in tawallau, dan jika ya, kalian berpaling, fa inni akhafu alaikum adzab yaumin kabir, maka sungguh aku takut ya akan menimpa kepada kalian adab pada hari yang besar, yaitu hari kiamat. Ya, ayat ini mengandung ancaman yang sangat keras ya pada orang-orang yang mendustakan Allah dan Rasulnya. Nah, nanggung ya dua ayat lagi. Kita lanjut. Berarti balik ke atas lagi tadi ya. Tapi yang awal-awal pada enggak ada ya. Enggak apa-apa. Baca Pak Edi lagi dulu. Ayat 4. Nah, Mas Ad. A'udhu billahi minasyaitonir rojim. Ilallahi marji'ukum wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kepada Allah lah, hanya kepada Allah lah tempat kembali kalian, dan Dia atas segala sesuatu itu maha berkuasa. Ilallahi jar majrur, sebagai khobar mukaddam, marji'ukum, marji'u mudhof kum mudhof ini mubtada muakhar, mubtada muakhar. Alwahu harfu atfin, huwa mubtada ala kulli sayin ala kulli jar majrur sayin mudhof mudhof ilai qadirun khobarnya. Apa nasab tafsirnya? Oh iya. Ilallahi ruju'ukum. Ilallahi ruju'ukum ba'da mautikum jami'an fahdaru iqabahu. Wa huwa subhanahu qadirun ala ba'fikum wa khasrikum wa jazaikum. Hanya kepadamu lah, hanya kepada Allah lah kalian akan dikembalikan setelah kematian kalian semua. Fahdaru, maka waspadalah balasannya, balasan hukuman kalian. Dan Allah Maha Suci, Maha Berkuasa atas kebangkitan kalian dan pengumpulan kalian dan balasan kepada kalian. Nah, ya barakallahu fiik wa jazakallahu khaira. Wa iyyakum salam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ilallahi marji'ukum wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Hanya kepada Allah lah tempat kembali kalian, dan Dia Maha Mampu atas segala sesuatu. Jadi mau bagaimanapun manusia di dunia, pada akhirnya mereka semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita wajib ya menyiapkan bekal terbaik menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nah. Lanjutkan catat lagi Ummi Mikyal baca. Nah, Ustaz. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Ala innahum yatnuna sudurahum liyastahqu min ala hina yastashuna thiyabahum ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun inna allaha alimun bidhatis sudur. Ingatlah sesungguhnya mereka memalingkan dada-dada mereka untuk menyembunyikan darinya. Ingatlah ketika mereka menyelimuti pakaian mereka, Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka nyatakan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang ada di dalam dada. Nah. Itu ala harfu tanbih ya Ustaz. Yeah. Inna harfu taukidin banasdin hum dhamir sebagai isim inna yasnuna fi ilmu dori ini jumlahnya sebagai khabar ina ya Ustaz. Sudur mahulun bih humudofun ilaih alamu lamu kai yastahfu fi ilmu dori masubun bila mikai fa'ilnya alwabu minhu jar majrur ala harfu tanbih hina dorof yastawasyuna fil mudhari al-babu sebagai fa'il, tiyaba maf'ulun bih, hum mudhafun ilaih. Ya'lamu fi'il mudhari dhamir fa'ilnya dhamir mustatir huwa ma isim mausul sebagai maf'ulun bih. Betul. Yusiruna fi'il mudhari al-babu sebagai fa'il, al-babu harfu atfin ma maktuf yuklinuna fi'il mudhari al-wawu sebagai fa'il, inna harfu taukidin banas bin al-ha'u dhamir isim inna alimun khobar bidhati jar majrur as-suduri mudhafun ilai. Inna ha'ula ilmu syrikina yuzmiruna atmar menyembunyikan yuzmiruna fi sudurihim al-kufra dannan minhum annahu yafa'alallahi ma tuzmiruhu nufusuhum ala ya'lamuna hina yahuzzuna ajsadahum ya Ustaz ajsadahum maqul bi betul nithiyabihim annallaha la yakhfa alaihi sirruhum. Ya. Sirruhum wa alaniyatuhum. Innahu alimun bikulli ma tukinnuhu suduruhum. Minan niyati wa dhamairi wa sarairi. Sesungguhnya orang-orang musyrik yang menyembunyikan dalam dada mereka kekafiran donan mereka menyangka bahwasanya kekafiran mereka tersembunyi dari Allah gitu Ustaz. Ya betul. Apa yang disembunyikan oleh jiwa mereka? Apa yang disembunyikan jiwa mereka? Ingatlah bahwasanya Allah ya'lamuna. Tidaklah mereka. Iya. Yeah. Tidaklah mereka mengetahui ketika mereka menutup badan mereka dengan pakaian mereka, bahwasanya tidak Allah, tersembunyi betul. Bagi Allah gitu. Ya. Tidak tersembunyi bagi Allah atasnya apa yang mereka rahasiakan dan apa yang mereka tampakkan. Gitu Ustaz. Ya. Ya, sesungguhnya Allah Maha mengetahui setiap apa yang menetap pada dada manusia. Apa yang menetap pada dada manusia dari niat dan perasaan dan sarair apa kebaikan-kebaikan? Sarair itu rahasia-rahasia. Rahasia-rahasia. Dengan taufik wa jazakallahu khaira. Taufik barakallahu wa jazakallahu khaira. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ألا إنهم يسنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور. Ketahuilah sesungguhnya mereka memalingkan dada mereka agar mereka bisa bersembunyi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala, tidakkah mereka tahu bahwa ketika mereka menutup ya diri mereka dengan pakaian mereka, Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka tampakkan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang ada dalam dada manusia. Orang-orang munafik mengira bahwa kalau mereka menghindar dari Rasulullah, ya bersembunyi dari Rasulullah, kemudian kemunafikan mereka tidak akan diketahui. Padahal mereka ya lupa bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak tersembunyi baginya. Baik, apa yang mereka sembunyikan, apalagi yang mereka tampakkan. Semuanya Allah mengetahuinya. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang dalam dada manusia. Makanya ya Allah memberikan kepada Rasulullah siapa-siapa saja di antara ya kaum muslimin ketika itu yang merupakan orang-orang munafik. Ya, karena Allah Maha tahu. Tidak mungkin ada yang bisa bersembunyi dari pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Naam, ya. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihah. Selesai sudah juz yang 11 seperti tradisi kita. Kalau selesai satu juz, rehat dulu ya. Rehatnya mau berapa? Ini kalau rehat 3 hari, Jumat nanggung ya? Apa gimana? Enggak apa-apa ya? Nggak apa-apa ya, biar kita lanjut lagi di hari yang berkah ya insya Allah. Kita libur 3 hari, Selasa, Rabu, Kamis. Insya Allah kita mulai lagi just 12 hari Jumat ya. Nah, demikian majlis kita. Semoga apa yang kita baca bermanfaat. Bisa kita amalkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Ustaz.